Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخوتي الكرام wa akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, yang saya muliakan, yang saya cintai fillah. Pada kesempatan yang mulia ini, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Kita masih diberi oleh Allah kesempatan untuk taqarrub ilaihi, berupaya mendekatkan diri kepada Allah Jalla wa'ala dengan berupaya menempuh perkara-perkara yang Allah perintahkan minal ibadat, dari berbagai macam ibadah, apakah itu ibadah lisan atau ibadah qalb hati atau ibadah badaniyah, maliyah. Dan ini tentunya ma'asyiral muslimin nikmat yang wajib kita syukuri bersama. Termasuk nikmat kita bisa bermajlis di malam hari ini untuk bersama-sama kita tafaqquh fiddin, mempelajari agama yang mulia ini, Al-Kitab was-Sunnah. Dan nikmat kesempatan untuk menuntut ilmu itu adalah nikmat yang demikian besar yang Allah berikan atas setiap hamba, yang tidak bisa dibandingkan dengan ad-dunya wa ma fiha, dunia dan seisinya. Sehingga memang seorang yang berada di majelis ilmu, dia akan merasakan sakinah, ketenangan. Dan itu sesuatu yang dijanjikan oleh Allah Jalla wa'ala melalui lisan Rasulnya. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah Azza wa Jal, yatluna kitab Allah, membaca kitab Allah, wa yatadarasunahu bainahum, kemudian mereka mempelajari Al-Quran di antara mereka, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan turun kepada mereka mada as-sakinah, ketenangan, wa ghasiyathumur rahmah, dan akan diliputi rahmat Allah, wa haffathumul malaika, dikerumuni oleh malaikat-malaikat Allah, wa dzakarahumullahu fi man indah, dan mereka ini akan disebut-sebut oleh Allah ya di hadapan malaikat-malaikatnya. Nah, satu keutamaan ini saja ma'asyiral muslimin ya tidak bisa dibandingkan dengan ad-dunya wa ma fiha, dunia dan seisinya. Naam. Sehingga ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, siapa yang mengerti tentang qadr talabil ilmi wa majalisil ilmi. Siapa yang mengerti tentang kedudukan ilmu, kedudukan majelis ilmu, maka dia akan berusaha untuk yukthir, memperbanyak berada di majelis-majelis ilmu, majelis-majelis zikir. Naam, adapun yang tidak mengerti kedudukan ilmu, kedudukan ya, majelis ilmu yang seperti ini memang memberikan akibat tidak bersemangatnya, bahkan mungkin ya menganggap ya perkara yang aneh. Di zaman kayak gini kok pada ngaji ya. Terus mau makan apa ya kan? Subuh ngaji, habis subuh. Ba'da maghrib ngaji. Ini ada jadwal ba'da isya ngaji, ya kan? Mungkin kalau dibuat jadwal jam 12 malam, ya mungkin ikhwan-ikhwan datang juga. Ya kenapa ikhwan? Ya. Yang ngerti tentang mada, ya. Ilmu. Naam. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ibnu ammi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Putra pamannya Rasul alaihi salatu wassalam. Sepupunya Rasul alaihi salatu wassalam, ahlul bait. Ya tentunya nasabnya adalah asrafu an-nasab. Nasab yang paling apa? Baik. Dari sisi nasab, nasab yang paling baik, ya. Dan beliau adalah termasuk ahlul bait, ya. Dan bukan hanya itu, beliau seorang ulama, habrul ummah. Ya. Meskipun demikian ikhwatil kiram, beliau di siang hari sengaja mendatangi rumah Ibnu Mas'ud Al-Hudzali, Abdullah bin Mas'ud. Ya, ingin mengambil ilmu, ingin mendengar hadis. Karena Ibnu Mas'ud lebih dulu mengambil ilmu dari siapa? Rasul alaihi salatu wassalam. Dan banyak hal-hal yang Ibnu Abbas harus terus belajar kepada kibar as-sahabah. Ya. Datang siang-siang di terik matahari sampai ke rumahnya Ibnu Mas'ud tertutup, sedang istirahat. Naam. Kan bisa saja pulang dulu, tapi tidak beliau. Beliau duduk di depan. Berbaring di depan rumah. Ada debu, ada angin. Ya. Angin gurun pasir. Ya. Taib. Sampai keluar ini Ibnu Mas'ud. Kaget. Wahai Ibnu Ammi Rasulillah. Wahai putranya paman Rasul alaihi salatu wassalam. Ada apa di sini? Saya datang ke sini untuk mengambil ilmu. Kenapa tidak bilang saja? Saya akan datang ke rumah. Coba lihat. Penghormatan para sahabat kepada ahlul bait. Ya, kepada apa namanya orang-orang dekat Rasul alaihi salatu wassalam. Padahal beliau sendiri juga orang yang sangat mulia, Ibnu Mas'ud. Ini seingat saya kisah ini ya, antara kedua sahabat ini. Asyahid di sini, ikhwan, semangat para sahabat di dalam menuntut ilmu, semangat para sahabat di dalam apa namanya mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan ibadah ini. Naam. Sehingga ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, wajib bagi kita semuanya untuk ya bersyukur atas nikmat dimudahkannya kita untuk ya menghadiri majelis ilmu. Nikmat dimudahkannya banyak majelis-majelis ilmu di sekitar kita. Ya, majelis ilmu banyak. Ya. Kita dekat. Jadwal banyak, ya. Tinggal bagaimana kita terus berusaha, ya. Minta tolong pada Allah Azza wa Jalla. Minta taufik agar dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk apa namanya? Bersemangat di dalam menuntut ilmu. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini insyaallah kita akan membahas sebuah tema, ya. Pembahasan terkait dengan mahasinul Islam, keindahan agama Islam. Dari sisi Islam ya mengatur pembagian waris. Atau mengatur pembagian harta peninggalan mayit. Ini sebagai salah satu contoh ya, bukti mahasin keindahan agama Islam. Nah, jadi ilmu waris adalah termasuk bagian dari bukti ya, mahasin ad-din. Bukti keindahan apa? Islam. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimanur rahimakumullah. Pembahasan tentang keindahan Islam, mahasinuddin, adalah pembahasan yang sangat penting. Ya. Pembahasan yang sangat penting. Karena beberapa hal, ada beberapa sisi. Kenapa pembahasan mahasinul Islam, keindahan agama Islam itu penting? Yang pertama, ikhwatil kiram, ya, karena agama Islam ini memang indah. Ya. Memang indah agama Islam itu. Dan kewajiban kita adalah mendakwai manusia agar mereka mengerti agama Islam itu apa? Indah. Sehingga dengan itu akan datang faedah berikutnya yang kedua, ziyadatul iman. Tambahan apa? Iman. Dan kekokohan seseorang di dalam berpegang teguh dengan syariat Islam. Karena mengerti Islam itu indah. Mengerti Islam itu mahal. Sesuatu kalau semakin mahal, semakin indah, semakin disimpan, primpen, kan demikian ya? Ya. Taib. Orang punya batu besar, mesti taruh di pinggir jalan saja. Malah syukur-syukur ada yang mau ngambil batu. Tapi kalau emas, enggak usah besar-besar lah, emas satu gelas. Satu gelas, enggak usah besar-besar, satu gelas saja, emas, 24 karat. Ya. Naam. Taruh di mana? Di teras, ya. Kan tidak, mau digantung kayak kentongan itu, tidak juga. Ya, mesti orang akan menyimpan ini, dibungkus dulu, ya. Setelah itu dimasukkan ke dalam apa? Ya, ke dalam peti kecil, dikunci, habis dikunci dirantai, ya. Habis dirantai terus dibuatkan apa namanya tempat yang seaman mungkin, tidak ada yang tahu, di dalam kamar, mau pergi pun kamar masih harus diapa? Dikunci, ya. Kemudian pintu rumah dikunci lagi, gerbang rumah digembok, dikunci, dirantai, ya. Masih harus dikasih tanda-tanda seakan-akan di dalam rumah ada orang, dikasih sandal 10 di depan rumah, ya. Biar disangka banyak apa? Orang, ya. Ini hanya sekedar contoh saja, ya. Ya. Lampu dinyalakan walaupun pergi safar beberapa hari, lampu nyala agar disangka ada orang, sehingga orang takut untuk masuk. Kenapa demikian? Sampai sedemikian rupa orang menjaga emas ini, karena dia mengerti, ya, nilai emas ini, ya, menjaganya dan semisalnya. Kadzalika al muslim, demikian juga seorang muslim, ya, ketika dia mengerti bahwasanya Islam itu adalah agama yang mahal, agama yang indah, agama yang apa namanya penuh dengan mahasin, keindahan, maka dia akan jaga dan pertahankan iman itu, Islam itu. Ya, kenapa sampai kemudian para sahabat rela untuk mati untuk memperjuangkan Islam, mempertahankan iman? Ya, karena mereka mengerti keindahan Islam itu. Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu disiksa demikian rupa untuk keluar dari agama apa? Islam. Ya, tidak bisa. Islam telah mendarah daging. Ya, disiksa bagaimanapun tetap ahadun ahad. Yani la ilaha illallah. Ini faedah yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimanur rahimakumullah. Di antara faedah kita mempelajari mahasinu ad-din, ya. Naam. Di samping yang pertama, memang ini diperintahkan untuk kita mempelajarinya, karena agama Islam itu indah memang, pelajari. Yang kedua, ziyadatul iman. Ya. Akan menjadi sebab bertambahnya iman. Ya. Salisan yang ketiga, ikhwatil kiram, ya, ini bentuk dakwah bagi manusia yang belum mengenal Islam, atau belum masuk Islam, untuk masuk ke dalam agama yang mulia ini. Ya. Karena musuh-musuh Islam, ya, mereka pun melakukan yang sebaliknya. Agar manusia lari dari Islam, agar manusia tidak mau memeluk agama Islam, atau bahkan agar orang yang sudah masuk Islam keluar dari Islam, bagaimana mereka berupaya menampakkan Islam sebagai agama yang apa? Jelek. Islam sebagai agama yang buruk. Agama kekerasan, agama teroris yang mengajarkan terorisme, ya, sadis, darah, Wabillahi taufiq. Naam. Tentunya kita sebagai seorang muslim tidak boleh tinggal diam. Ya. Dan itu sebuah metode usang yang dipakai oleh musuh-musuh Allah Azza wa Jalla. Agar manusia lari dari Nabi alaihi salatu wassalam, ya, orang-orang musyrikin Quraisy dan yang bersama dengan mereka berusaha untuk menampilkan sosok Nabi alaihi salatu wassalam itu sebagai sosok yang jelek. Sebagai sosok yang ya, enggak baik. Disebarkan beliau ini tukang sihir, disebarkan beliau ini sebagai orang yang gila, majnun, dikatakan beliau sebagai orang yang kadzab, pendusta. Ya. Satu sifat saja kalau itu memang betul ada pada seseorang, orang malas berteman dengan dia, ya atau tidak? Pendusta dia. Ah, enggak usahlah. Untuk apa saya dekat dengan dia? Apalagi sekian banyak sifat. Kadzab, pendusta, majnun, gila, ya, sahir, tukang sihir, ya, penyair, tukang memutuskan silaturahim, macam-macam sudah dituduh. Ya. Naam. Wabillahi taufiq. Itu yang dilakukan oleh a'da'ullah, musuh-musuh Allah. Nah, sekarang apakah kita tinggal diam, ma'asyiral muslimin, terlebih seorang sunni, ahlus sunnah, yang menisbatkan dirinya sebagai seorang yang mencintai Rasul, berpegang pada sunnah. Tidak pantas untuk tinggal diam. Wallahi abadan. Tidak pantas. Harus berbuat semampunya, sesuai dengan kemampuannya. Menampakkan Islam itu indah. Ya. Naam. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Seorang ya, yang bernama Dimad. Ini sudah pernah kita kisahkan di sini majelis kita ini. Dimad, ya, seorang yang terkenal dia di masa jahiliyah biasa ngobati orang sakit, orang gila, ya. Ini terkenal ini orang. Makanya orang-orang Quraisy kalau sakit datang ke dia kadang, atau orang-orang sakit datang ke orang ini. Ya. Biasa ngobati orang yang kesurupan, orang gila, terkenal Dimad. Suatu saat Dimad datang ke Madinah atau Afan, datang ke Mekah ketika itu, penasaran, ini Muhammad itu yang bagaimana sih? Siapa yang ketemu? Nah, sallallahu alaihi wasallam. Dicegah sama orang-orang apa? Quraisy. Jangan. Ini orang gila. Ini tukang sih, ini orang sakit, majnun. Ya. Ya. Malah tambah semangat Dimad ini. Ya. Tambah semangat untuk ketemu. Sudah biarkan saya ketemu. Ya, kalau memang sakit saya obati, nanti sembuh. Nanti tidak ganggu lagi kalian. Saya obati. Kalau memang kesurupan saya obati. Kan kalian tahu saya ini ya, ahli mengobati. Nah, tidak bisa dicegah sama orang-orang Quraisy. Datang Dimad menemui Nabi alaihi salatu wassalam. Dengan tadi niatnya kalau memang sakit saya akan obati. Ya. Tapi tidak tahu kalau dia yang sakit. Kan dia yang sakit, musyrik. Ya. Datang kepada Nabi, kemudian mengatakan, ya Muhammad, kul. Wahai Muhammad, ucapkan sesuatu. Coba bicara. Ingin mendengar. Dan kalau orang tidak sehat kan ucapannya kelihatan. Ya. Orang majnun ucapannya juga apa? Difahami. Ini orang gila. Ternyata Nabi alaihissalatu wassalam ya, mengucapkan khutbatul hajah. Innal hamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh dan seterusnya. Terdiam ini Dimad. Ini kalimatnya indah sekali. Wah, enggak mungkin ini. Ini bukan orang sakit ini namanya. Ya, mulai ini masuk ini obat ke dalam hatinya. Ait, ait, ulangi lagi. Didengarkan lagi. Wah, bukan ini namanya. Ait lagi, ulangi lagi sampai 3 kali. Apa yang dia dengar? Keindahan. Apa yang dia dengar? Ya. Kemuliaan. Apa yang dia saksikan? Sosok yang demikian indah. Wallahi, seorang kalau melihat wajah Rasul alaihi salatu wasallam langsung berkesimpulan beliau orang baik. Langsung berkesimpulan beliau tidak mungkin sebagai seorang pendusta. Langsung berkesimpulan bukan orang gila. Sekian banyak keindahan itu disaksikan dari lahiriahnya. Baru lahiriahnya. Ya. apalagi sudah menyampaikan ayat, sudah menyampaikan hadis yang itu juga apa? Wahyu. Oh, sudah. Ya. Nah, wabillahi taufik. Makanya orang-orang Quraisy tidak mendapatkan julukan yang paling pas untuk Nabi kecuali tukang sihir. Kalau Majnun tidak cocok. Kadzab dulu sudah dikatakan Al-Amin. Orang-orang musyrikin Quraisy itu sejak dulu sudah mengatakan apa? Al-Amin. Bahkan sampai saat Rasul diusir dari Mekah, masih ada orang-orang kafir yang titip barang kepada beliau. Ya, berarti kan orang yang sangat amanah. Makanya julukan yang paling pas itu menurut mereka adalah apa? Tukang sihir. Karena kalau orang mendengar ayat langsung apa? Ikut beliau. Mendengar hadis langsung ya masuk Islam. Nah, ini yang paling pas sepertinya namanya. Ya, padahal itu bukan sihir. Ya. Wabillahi taufiq. Ala kulli hal, masuk Islamlah dhimat ini. Alhamdulillah. Masuk Islam. Maka dari sini, ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, nastafid, kita mengambil sebuah faedah bahwasanya, ya, di antara faedah seorang menebarkan mahasinuddin, keindahan agama Islam adalah agar manusia tertarik untuk masuk ke dalam agama apa? Islam. Sebagaimana musuh-musuh Islam, mereka berusaha untuk menjauhkan manusia dari Islam, agar manusia yang sudah masuk dalam agama Islam, ya, keluar bahkan, dengan mereka menjelek-jelekkan Islam, menjelek-jelekkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, menjelekkan orang-orang yang di sekitar Rasul, para sahabat, para tabi'in, para ulama, ya, seperti yang dilakukan oleh orang-orang Syiah Rafidhah. Haula'il kafarah. Ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Jadi pembahasan tentang mahasinuddin banyak sekali manfaatnya. Sehingga memang para ulama, ya, mereka punya ihtimam, punya perhatian. Perhatian besar untuk mempelajari apa namanya? Mahasinul Islam. Mahasinul Islam. Sebagai contoh barangkali mungkin bisa diusulkan untuk dibahas di majelis-majelis di sini. Sebuah risalah saghirah, risalah kecil yang ditulis oleh Syekh Abdul Rahman Nasir As-Sa'di rahimahullah. Ya. Beliau punya kitab dengan judul Ad-Durrah Al-Mukhtasarah fi Mahasinil Islam. Ad-Durrah Al-Mukhtasarah. Ya. Yani mutiara-mutiara yang atau mungkin apa namanya? Cuplikan-cuplikan ringkas. Ya, namun itu mutiara. Ya. Namun itu perkara-perkara yang penting, cuplikan-cuplikan yang ringkas tentang mahasin keindahan apa? Islam. Ya. Ada sekitar 20 poin atau lebih, saya lupa. Ya. Yang menunjukkan keindahan Islam. Keindahan Islam disebutkan. Ada poin-poin penting. Yang menunjukkan keindahan Islam ini. Ini. Ini. Itu baru mukhtasarah. Ya. Mukhtasarah, ringkas. Dan beliau tidak banyak menyebutkan dalil. Tipis ya, risalahnya, namun cukup untuk mengingatkan kita bahwasanya agama Islamnya adalah agama yang penuh dengan mahasin, penuh dengan keindahan. Bismillah. Dan di antara keindahan agama Islam ini yang mungkin akan saya sebutkan, ya, bahwasanya agama Islam ini agama yang mengatur, ya, semua yang kita butuhkan. Ya. Bukan hanya di masa dan saat kita masih hidup saja. Setelah kematian kita, Islam ya, memberikan apa namanya ajaran-ajaran, bimbingan-bimbingan yang itu semuanya akan menjadikan sebab maslahat yang akan didapatkan oleh orang yang mati dan yang ditinggalkan. Coba lihat, agama yang mengatur urusan ketika kita masih di janin sudah dia apa? Sudah diatur, ya kan? Di janin sudah diatur. Ya. Nah, gimana diatur bagaimana? Nah itu, sebelum seorang menikah disuruh milih apa namanya, ya, calon-calon yang baik, itu kan sudah mempersiapkan generasi yang baik. Ya. Nah, idza atakum man tarbauna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu Kalau datang kepada kamu seorang yang kamu ridhoi agamanya, kamu ridhoi akhlaknya, wazawijuh, nikahkan. Ya. Illa taf'aluh, kalau kamu tidak lakukan, takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir, akan menjadi fitnah dan kerusakan yang besar. Ya, betapa banyak wanita-wanita saat ini mengeluh, mengadu. Kenapa? Banyak masalah di keluarganya. Suami saya tidak sholat. Suami saya minum khamr. Suami saya keras, kasar dengan anak-anaknya, ini dan itu, tidak baik akhlaknya. Ya, siapa yang bertanggung jawab? Di antaranya yang paling besar tanggung jawabnya adalah walinya. Kenapa dia nikahkan dengan orang seperti ini? Ya. Islam sudah mengatur ini. Ya. Ya. Untuk anak-anak yang akan dilahirkan. Ketika seorang lahir, sudah diatur apa yang seharusnya ya dilakukan untuk kebaikan anak ini. Ada akikah dan seterusnya. Intinya, sejak sebelum lahir, setelah lahir, dalam kehidupannya, sampai mati masih diurus. Naam. Bagaimana Islam mengantarkan jenazah, ya, jenazah agar menghadap Allah Jalla wa'ala dalam keadaan baik. Bagaimana agar bersih lahiriahnya dan juga bersih apa? Ya, batiniahnya dari dosa-dosa. Lahiriahnya jelas disyariatkan untuk memandikan apa? Jenazah. Dengan aturan yang luar biasa indahnya. Ya. Wabillahi taufik. Irsiluhu bima'in wasidrin. Mandikanlah dia jenazah. Bima'in dengan air. Wasidrin dan sidr. Daun bidara. Wakafinuhu dan kafanilah dia. Yang diberi kafan, yang putih disunahkan, warnanya putih, diberi wangi-wangian. Ya. Taib, bersih sudah jasadnya. Setelah itu disolati. Ya, disolati. Bahkan disyariatkan untuk al-iksar, memperbanyak orang-orang yang sholat. Apa isi sholat itu? Doa. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wassi' madkhalahu wa ghsilhu bil ma'i wassalji wal barad. Didoakan. Diampuni, dirahmati, ya. Dicuci dengan air dingin, es. Ya, yani bersih nanti namanya. Ya. Itu menjadi syafaat, kebaikan bagi dia. Nah, wabillahi taufiq. Setelah dimakamkan, ya, masih Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan sahabat yang hadir untuk mendoakan mayit ini. Selesai sholat, afwan. Selesai pemakaman, Nabi mengatakan istaghfiru li akhikum was'alullaha lahu sabat. Mintakan ampunan untuk saudaramu yang baru dimakamkan ini. Was'alullaha lahu sabat. Mintakan kepada Allah agar Allah memberikan kekokohan kepadanya. Fa innahu al-an yus'al, karena dia sekarang sedang ditanya oleh malaikat mungkar dan malaikat nakir. Terus sudah selesai setelah itu? Tidak. Masih ada ziarah apa? Kubur. Mendoakan mereka lagi. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal muslimin wal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Didoakan keselamatan. Nabi sebelum wafat, menjelang wafatnya beliau, beliau pergi ke Baqi mendoakan orang-orang yang dimakamkan di Baqi. Dan juga beliau pergi ke mana? Ke Uhud, pemakaman Uhud. Ini mendekati wafatnya beliau, diperintahkan untuk mendoakan ya, syuhada Uhud. Dan juga orang-orang yang dimakamkan di Baqi. Ya. Dan bukan hanya terkait dengan jenazah, hartanya juga demikian diatur. Tidak dibiarkan manusia kemudian mengatur sendiri urusan pembagian apa? Waris. Diatur dengan pengaturan dari Allah Jalla wa'ala. Nah, baik, kita lanjutkan ba'da Isya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات Ikhwatil kiram wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Telah kita sebutkan tadi di awal pembahasan bahwasanya agama Islam ini hadatin al-azim, agama yang agung ini adalah agama yang penuh dengan mahasin, penuh dengan keindahan. Di antara keindahan Islam adalah Islam mengatur segala sesuatu yang kita butuhkan. Segala sesuatu yang mendatangkan maslahat untuk kita. Baik di dunia ini atau di akhirat. Tidak ada sesuatu yang kita butuhkan kecuali Islam datang dengan ajarannya, solusi, bimbingan. Karena agama ini adalah agama yang sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Dan kita saksikan demikian kenyataannya. Bukan hanya Islam mengatur hal-hal yang terkait dengan kehidupan kita ketika kita masih hidup. Bahkan ketika seorang muslim meninggal, Islam ya mengajarkan perkara-perkara yang mendatangkan maslahat baik untuk mayit atau untuk ahlul mayit, keluarga mayit yang apa ditinggalkan. Nah, baik terkait dengan badannya mayit, anak-anaknya mayit yang barangkali sebagian anak-anak mereka masih yatim, ya atau tidak? Diaturkan bagaimana Islam melindungi mereka, memuliakan anak-anak yatim. Ya. Terkait juga harta-harta mereka yang mereka tinggalkan. Coba diatur badan jasad mereka yang sudah kaku dan tidak bisa lagi berbuat. Ya. Anak-anak mereka yang masih kecil juga diatur, dilindungi. Harta yang mereka tinggalkan pun tidak dibiarkan ya, tanpa ada aturan. Naam, itulah Islam. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, terkait dengan pembagian harta waris, maka para ulama rahimahumullah ya menyendirikan pembahasan tentang pembagian waris dalam sebuah ilmu yang disebut dan dikenal dengan ilmu faraid atau ilmu tarikah atau ilmu al-mawarits ya, dibahas oleh para ulama. Karena ini perkara yang sangat penting dan juga sekaligus menunjukkan keindahan agama Islam. Baik, sekarang kita berpindah pada masalah berikutnya, yaitu keindahan yang ada pada ilmu waris. Kalau tadi keindahan agama Islam, banyak contohnya. Di antaranya ilmu waris adalah keindahan apa? Islam. Nah, sekarang kita masuk lebih detail. Keindahan-keindahan yang ada pada ilmu waris Islam. Mahasin keindahan-keindahan yang ada pada ya ilmul faraid, ilmu waris Islam. Yang pertama, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pembagian waris ya dalam agama Islam ini adalah perkara yang sangat indah. Limadza, kenapa demikian? Karena yang membagi adalah Allah Azza wa Jalla. Ini keindahan yang pertama. لِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الَّذِي قَسَّمَ التَّرِكَ. Karena Allah subhanahu wa ta'ala lah yang membagi tarikah. Harta warisan, tarikah itu harta apa? Peninggalan. Jadi yang membagi itu bukan manusia, bukan keputusan manusia. Bukan hasil ijtihad manusia, tidak. Namun yang membagi adalah Allah Jalla wa'ala min fawqi sab'i samawat. dari atas 7 lapis apa? Langit. Dari atas Allah mengatur. Naam. Bahkan Nabi alaihi salatu wasalam pun tidak memberikan jawaban ketika ada seorang datang kepada beliau menanyakan perihal warisan, beliau tidak menjawab. Kecuali setelah turunnya apa? Ayat. Kecuali setelah turunnya apa? Ayat. Disebutkan dalam sebuah hadis, ikhwatil kiram rahimanu rahimakumullah. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah wa Abu Dawud wa Ibnu Majah di dalam Sunan. Wa kadzalika Ahmad bin Hanbal fil Musnad wal Hakim fil Mustadrak, sebuah kisah. Saya bacakan kisahnya yang menunjukkan bahwasanya Nabi alaihi salatu wasalam tidak memberikan jawaban kecuali setelah turunnya apa? Ayat. Berarti yang membagi Nabi atau Allah? Hah? Allah azza wa jalla. Ja'at imra'atu Sa'd ibn Rabi'. Datang istrinya Sa'd ibn Rabi' radhiyallahu taala anhuma bibnatayha, sambil membawa dua putrinya. Sa'd ibn Rabi' membawa dua putri Sa'd ibn Rabi' yang baru saja meninggal dalam perang Uhud bersama dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Faqalat, maka istri Sa'd ibn Rabi' berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hatani ibnata Sa'd ibn Rabi', ini dua putrinya Sa'd ya Rasulullah. Qutila abuhuma, ayah keduanya terbunuh. Ma'aka, pada perang bersamamu yauma Uhud, ketika perang apa? Uhud. Syahidan, mati syahid. Wa inna ammahuma akhadha malahuma, paman dari dua putriku ini yang tidak lain berarti saudara kandungnya siapa? Sa'd. Sa'd punya saudara laki-laki. Yani pamannya dua orang wanita ini, dua putri ini. Wa anna ammahuma ya Rasulullah, paman keduanya akhadha malahuma, mengambil semua harta keduanya ini. Yani hartanya Sa'd itu diambil semuanya oleh pamannya. Ya. Dulu di masa jahiliyah memang seperti itu. Ya, jangankan perempuan, ya, anak kecil laki-laki pun tidak dapat. Ya. Kalau perempuan sudah dipinggirkan sama sekali, tidak dapat warisan itu. Diambil semuanya oleh paman kedua putriku ini. Falam yada'lahu mamalan, tidak menyisakan harta. Wala tungkahani illa walahu mamalun. Dan keduanya ini nanti kalau menikah bagaimana? Tidak ada bekal. Tidak ada bekal ya Rasulullah. Apa kata Nabi ketika ditanya kasus ini di hadapan beliau? Qal, Nabi mengatakan, yaqdillahu fi dzalik. Allah akan memutuskan perkara ini. Subhanallah. Adab yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, beliau adalah muballigh. Hanya sekedar menyampaikan syariat, bukan membuat syariat. Minallahi risalah, risalah itu dari Allah. Wa 'alal rasul al-balagh, tugas rasul hanya menyampaikan. Wa 'alaina, dan tugas kita adalah taslim, tunduk, berserah diri. Maka sangat aneh kalau ada orang yang ya, dia malah membuat syariat, membuat ibadah-ibadah yang baru, membuat akidah-akidah yang baru. Nah, Rasul saja tidak berani. Rasul alaihi salatu wasallam menanti jawaban dari Allah azza wajalla. Fa nazalat ayatul miras, maka turunlah ayat-ayat waris kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Kemudian dipanggil saudaranya Sa'd ibn Rabi'. Nabi mengatakan, berikan harta yang ditinggalkan oleh Sa'd ibn Rabi' untuk istrinya 1/8. 2/3 untuk dua putri Sa'd ibn Rabi', sisanya untuk kamu. Subhanallah. Walaupun sudah diambil, karena bukan haknya, ya harus dikembalikan. Harus dikembalikan. Nah, ini keindahan yang pertama, ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah. Syariat Islam dalam warisan ini atau warisan itu, ilmu waris adalah sesuatu yang sangat indah. Limada? Kenapa? Karena Allah Jalla wa'ala yang membagi. Ya. Wabila itu. Yang kedua, di antara keindahan apa namanya, hukum waris Islam. Hukum waris Islam adalah sebab al-fawz al-azim, sebab keberuntungan dan kemenangan yang besar. Berdasarkan firman Allah Jalla wa'ala dalam surah An-Nisa ayat yang ke-13. Setelah Allah menyebutkan ayat waris, ayat yang ke-11, ayat yang ke-12, ya, semuanya berbicara tentang warisan. Warisan untuk anak seberapa, untuk istri, suami seberapa, untuk saudara, saudari, seibu seberapa, untuk bapak, ibu seberapa. Disebutkan pada ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12 dari surah An-Nisa. Ayat yang ke-13 Allah mengatakan, tilka hududullah. Itulah batasan-batasan Allah yang tadi disebutkan. Berupa hukum waris itu adalah di antara batasan-batasan Allah, ketentuan-ketentuan Allah. Wa may yuti'illaha wa rasulahu. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya dengan melaksanakan batasan-batasan itu, menjaga batasan-batasan itu, yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa dzalikal fawzul 'adzim. Maka Allah akan memasukkan dia ke dalam jannahnya yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan mereka mendapatkan kenikmatan itu kekal selama-lamanya. Wa dzalikal fawzul 'adzim, dan itulah keberuntungan yang besar. Berarti ini keindahan. Taib. Jangan ditutup mata ini. Itu kan sesuatu yang belum jelas. Urusan akhirat ya nanti akhirat. Sekarang yang di depan kita, ini loh kesempatan dapat harta. Susah kita dapat harta 2 miliar ini, 3 miliar. Bagaimana kita menguasai warisan ini? Padahal bukan apa? Haknya. Wabillahi taufiq. Fa hukum al-miras, hukum warisan Islam, di antara keindahannya, hukum waris Islam itu adalah sebab seorang akan masuk ke dalam mana? Jannah. Thayyib. Dan dia mendapatkan al-fawz al-azim, keberuntungan yang nyata, yang besar. Sebaliknya, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ini masuk dalam keindahan yang berikutnya, yang ketiga. Dengan seorang melaksanakan hukum waris Islam, menerapkannya dalam kehidupannya, maka dia akan diselamatkan dari azab yang menghinakan. Ya. Di dalam ayat yang ke-14, Allahu Jalla wa'ala mengancam orang-orang yang melampaui batas, termasuk dalam hukum waris. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Wa may ya'sillah, dan barang siapa yang mendurhakai Allah wa rasulahu dan rasulnya, mendurhakai Allah, harusnya mendapatkan 1/8, maunya lebih dari itu, saya ambil 1/4, harusnya mendapatkan setengah, enggak terima, saya harus lebih dari itu, harusnya tidak dapat, nekat untuk mengambil harta, padahal diantaranya adalah harta anak yatim, enggak peduli, sertifikat dirubah namanya, ya, perjanjian dirubah isi perjanjiannya, jika perlu mendatangkan saksi palsu. Ya subhanallah. Ini yang bisa ngerem apa? Iman, kan demikian ya? Ya. Memang baiknya agama, baiknya masyarakat itu, baiknya negeri itu, dengan berpegang teguh dengan ajaran Allah dan Rasulnya. Itu sebab kebaikan. Nah, Allah Jalla wa'ala mengancam ini. Setiap orang yang beriman ketika mendengar ayat ini takut, khawatir. Wa may ya'sillaha wa rasulahu, barang siapa yang bermaksiat kepada Allah, bermaksiat kepada Rasulnya, dan melampaui batasan-batasan Allah, yudkhilhu naron, Allah akan memasukkan dia ke dalam neraka. Khalidan fiha, ya, kekal di dalamnya. Ya, ketika tidak memiliki iman tentunya. Sahibul kabirah mungkin keluar dari apa? Neraka. Ya. Jika dia masih memiliki iman. Tapi di sini diancam dengan kekekalan. Yudkhilhu naron khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin, dan bagi dia azab yang pedih. Jadi di antara keindahan syariat Islam, ya, yang ada pada hukum waris, melaksanakan hukum waris itu adalah sebab diselamatkan dari azab apa? Allah Azza wa Jalla yang pedih. Keindahan berikutnya, ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, keindahan yang keempat. Nah, tadi sudah kita isyaratkan di depan bahwasanya hukum waris Islam ini ya, thayyib, memuliakan derajat kaum wanita yang tadinya mereka dihinakan, yang tadinya mereka direndahkan, yang tadinya mereka diinjak-injak kaum wanita. Naam. Malah sekarang malah kaum wanita merasa tidak mendapatkan keadilan karena mendapatkan satu bagian, sementara laki-laki berapa bagian? Dua bagian. Ada yang seperti itu. Loh kok saya cuma separuh? Wahai kaum wanita, ingat, ingat kalian. Dulu sebelum syariat apa? Islam ini turun, ya. Kalian tidak dapat. Kalian dihinakan. Martabat kalian diinjak-injak. Ini kaum wanita. Kemudian datang Islam, dimuliakan kaum wanita itu. Dalam banyak hal, dalam banyak perkara. Dulu orang-orang Quraisy, orang-orang jahiliyah punya anak perempuan, malunya luar biasa. Sampai wajah mereka hitam. Ya. Karena menahan rasa marah, malu. Ya. Kalau ada kesempatan bunuh anaknya, bunuh hidup-hidup. Kan demikian dulu ya. Masih kecil sudah dihinakan. Warisan, tidak ada sejarah mereka dapat warisan. Tidak ada kaum wanita mendapatkan warisan ketika itu. Ya. Dalam masalah talak, tidak ada hukum talak. Islam datang dengan memberikan batasan talak bagi kaum laki-laki berapa? 3 kali. Kalau dulu tidak. 1000 kali, tidak masalah. Tidak masalah 1000 kali. Menggantung urusannya. Setelah datang Islam, tidak. Tidak dizalimi wanita itu. Kalau sudah. Yang ketiga, bain sudah. Kaum wanita dimuliakan. Diperintahkan mereka untuk menutup hijab atau menutup tubuh mereka dengan hijab. Ini semuanya adalah kemuliaan untuk mereka. Baik. Ini keindahan yang keberapa? Yang keempat. Dalam hukum waris Islam itu wanita dimuliakan. Karena di antara ahli waris kaum wanita. Kalau kita lihat ahli waris, ya ahli waris itu dari kalangan wanita ada 10. Dari kalangan wanita ada berapa? 10. Anak perempuan dapat warisan. Yang kedua, cucu perempuan dari anak laki-laki dapat apa? Warisan. Ibu dapat apa? Warisan, ya. Nenek dari pihak ibu dapat warisan. Nenek dari pihak bapak, yakni ibunya bapak, dapat apa? Warisan. Nah, saudari perempuan sebapak si ibu dapat warisan, termasuk ahli waris. Saudari perempuan sebapak juga termasuk ahli waris. Saudari perempuan seibu juga ahli waris. Istri, kan wanita ya, dapat apa? Warisan. Yang ke-10 adalah mu'tiqah. Wanita yang membebaskan orang yang mati ini dulu dari perbudakan. Berapa ini? 10. Di masa jahiliyah tidak ada ceritanya kaum wanita mendapatkan apa? Warisan. Ya. Anak, cucu, ibu, nenek tertindas semuanya. Saudari perempuan, apakah sebapak seibu? Jangankan saudari seibu, sebapak seibu saja tidak dapat. Islam datang dengan memuliakan kaum apa? Wanita. Nah, kemudian keindahan berikutnya, ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, keindahan yang ke berapa? 6 ya. Atau 5? Kelima. Keindahan yang kelima dalam hukum waris ya. Yaitu yang mendapatkan warisan ya. Kalau kita lihat ya, secara tabiat kita itu menerima. Secara apa? Tabiat. Ya. Karena yang mendapatkan hak itu adalah al-aqrabu fal-aqrab. Orang yang paling dekat. Yang dekat, yang dekat, yang dekat. Baru yang jauh. Ya. Nah. Wabillahi taufiq. Kalau orang tidak pakai aturan Islam, itu yang dapat warisan, ya, bahkan anjing pun dikasih apa? warisan. Ada kisah, ya. Seorang anak-anaknya pada tidak di dekatnya, dia hidup sebatang kara dengan anjingnya. Ya. Nah, ini disebutkan, saya pernah baca di bukunya siapa, Masyaikh, saya baca. Nah, taib. Ya, hidupnya bersama dengan apa? Anjing ini. Ya, kufar tentunya. Ya. Ya, tidak ngerti agama. Ya, begitu orang ini mati, ternyata ada wasiat. Ya. Sekian dolar, ya, juta dolar. Ini untuk apa? Anjingnya. Ya. Untuk kebahagiaan sang anjing. Untuk kehidupan sang anjing ini. Kenapa? Karena dia merasa terhibur dengan anjingnya selama hidupnya. Ya. Nah, kira-kira bagaimana anak kalau mendapatkan surat wasiat dulu, kok untuk anjing? Saya mana? Ya, ya kan? Ya, karena tidak pakai aturan. Islam itu sesuai dengan fitrah. Ya, sesuai dengan mana? Fitrah. Coba dilihat, ikhwan, orang akan merasa rela kalau hartanya itu berpindah kepada orang-orang yang apa? Yang dekat. Anak laki-lakinya. Ya, kalau kita lihat urutan ahli waris seperti itu. Kalau kita lihat urutan ahli waris laki-laki yang semuanya sejumlah 15 orang. Dimulai dari anak laki-laki. Ya. Kemudian cucu apa? Laki-laki dari anak laki-laki. Terus ke bawah. Ya. Anak-anak kita. Kita akan rela kalau harta kita berpindah kepada apa? Anak. Ya atau tidak? Ya. Kemudian bapak kita. Ya. Yang keempat kakek dari pihak bapak. Terus ke atas. Nah, berikutnya adalah saudara laki-laki sekandung. Kemudian saudara laki-laki sebapak. Kemudian saudara laki-laki seibu. Kemudian keponakan laki-laki dari saudara sekandung. Keponakan laki-laki yang ke-9 dari saudara sebapak. Kemudian yang ke-10 paman kita sekandung. Ini saudara sekandungnya bapak. Yang ke-11 ya, saudara laki-lakinya bapak yang sebapak. Ya, ini saudara sebapaknya bapak kita. Kemudian yang ke-12 adalah anak laki-lakinya paman sekandung atau sepupu kita. Yang berikutnya yang ke-13 anak laki-laki dari paman kita sebapak. Ya. Kemudian yang ke-14 adalah suami. Ya. Yang ke-15 adalah mu'tiq. Orang yang membebaskan dari apa? Perbudakan. Nah, coba anda melihat ini semuanya. Ya. Dari kalangan laki-laki 15. Dari kalangan perempuan berapa tadi? 10. 25 ahli waris ini. Semuanya kita lihat punya hubungan nasab. Kecuali suami, istri, ya, laki-laki yang membebaskan budak, dan wanita yang membebaskan budak. Hanya 4 saja yang tidak memiliki hubungan apa? Nasab. Ya. 4 orang saja yang tidak memiliki hubungan apa? Nasab. Semuanya punya hubungan apa? Nasab. Suami istri bukan hubungan nasab, tapi hubungan apa? Pernikahan. Ya. Wabillahi taufiq. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Fahada min mahasini hadal ilm. Ini termasuk diantara keindahan apa? Ilmu waris. Ya. Karena harta itu dibagikan kepada, ya, orang-orang yang punya hubungan dekat dengan kita. Nah, wabillahi taufiq. Dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, "Alhiqul fara'idha bi ahliha, fama baqiya fali aula rajulin dzakarin." Naam. Alhiqul fara'idha bi ahliha. Sampaikanlah harta waris itu kepada orang-orang yang punya hak. Bagian-bagian tertentu. Setengah, seperempat, seperdelapan, dua per tiga, sepertiga, seperenam. Sampaikan bagian-bagiannya. Fama baqiya, kalau ada yang tersisa, berikan kepada ahli waris laki-laki yang paling dekat hubungan kekerabatannya. Fali aula rojulin dakar. Ya, artinya ini semuanya, ya, menunjukkan bahwasanya, ya, syariat waris ini, ya, adalah syariat yang, ya, sesuai dengan nada, ya, fitrah kita. Nah, ya. Seorang tidak berat kalau harta itu berpindah kepada anaknya, laki-lakinya, anak perempuannya, dan seterusnya. Ya. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Taib. Yang terakhir insyaallah, di antara keindahan hukum waris, dan banyak tentunya keindahan hukum waris, namun diantaranya ya, hukum waris itu bagian-bagian yang ditetapkan itu adalah bagian yang penuh dengan keadilan. Penuh dengan keadilan. Yakin itu. Karena yang membagi siapa? Allah. Apa kita tidak yakin Allah itu maha adil? Apa kita masih ragu-ragu Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah zat yang hakim? Namanya Al-Hakim. Meletakkan segala sesuatu dengan penuh apa? Hikmah pada tempatnya. Nah, sangat menyedihkan kalau ada orang yang mengatakan, oh ini tidak adil. Masa mendapatkan seperempat? Masa mendapatkan setengah? Masa mendapatkan laki-laki dua kali apa? Ya, wanitanya jahat apa ini? Ya. Adil itu harus sama, kata mereka. Kata siapa? Adil itu harus sama. Ya. Nah, wabillahi taufik. Pakai sandal harus kanan semua, gimana? Biar sama. Adil seperti itu? Banyak contoh dalam kehidupan. Ya. Ya. Adil itu tidak harus sama. Yang namanya adil adalah menyesuai syariat. Ya. Nah, makan dengan tangan kanan. Inilah keadilan. Ya. Jangan kemudian pakai kanan, pakai kiri, pakai kanan, kiri, biar seimbang, biar adil. Tidak seperti itu. Ya. Nah, membersihkan kotoran dengan tangan apa? Kiri. Ya. Biar adil, sekali-kali pakai tangan apa? Kanan. Seperti itu. 5 hari pakai tangan kiri, 5 hari pakai tangan apa? Kanan. Seperti itu adil. Ya. Ya. Nah. Oh, harus sama. Ya. Hati-hati. Namanya. Seorang muslim itu, dia diatur. Bukan ngatur. Allah subhanahu wa ta'ala lah yang paling paham. Dan dia yang mengerti apa yang maslahat untuk seorang hamba. Jadi pembagian-pembagian waris adalah pembagian yang maha adil. Karena Allah adalah zat yang maha adil. Sudah sesuai. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadzil unsayain. Allah mewasiatkan atas kalian, kepada kalian semuanya. Dalam hal waris diantaranya, lidzakari mislu hadzil unsayain, bagi anak laki-laki 2 kali bagian apa? Anak wanita. Itulah keadilan. Ya, kalau saya mati hanya punya 1 anak laki-laki dan 1 anak perempuan, tidak ada ahli waris yang lain, harta dibagi 3. Ya, 2 untuk anak laki-laki, 1 untuk anak apa? Perempuan. Itulah keadilan. Itulah keadilan. Yang bagi Allah. Bukan manusia yang membagi. Allah yang membagi. Harus ingat, ini Allah yang bagi. Wabillahi taufiq. Ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah. Dan kalau dilihat hikmahnya, ternyata sangat besar. Sebagian para ulama menyebutkan sebagian hikmah. Kenapa laki-laki 2 kali apa? Wanita. Di antara hikmahnya. Laki-laki itu nanti kalau dia menikah, dia yang mengeluarkan apa? Ya, mahar, ya atau tidak? Ya. Kecuali kalau sudah menyimpang ya kan, kebalikannya, yang ngasih mahar malah yang apa? Yang perempuan. Wah, ini kebalik ini. Yang ngasih mahar adalah yang apa? Yang laki-laki. Dia harus mengeluarkan mahar 1. Dia punya kewajiban nafkah. Ya atau tidak? Nafkah, sakan, tempat tinggal. Enggak harus punya sendiri, ngontrak juga enggak masalah. Ya. Ada yang kontrakannya bulanan, ada yang tengah tahunan, ada yang 1 tahun sekali, dan seterusnya. Yang mengeluarkan duit adalah yang laki-laki. Dia harus mengeluarkan nafkah untuk modal, usaha. Ya. Dia yang cari. Nah, sehingga sangat-sangat mungkin harta laki-laki itu berkurang. Berkurang. Ya. Berkurang. Nah, adapun harta kaum wanita minimal tetap. Ya. Nikah enggak ada kewajiban membayar apa? Ya, nafkah. Bahkan kemungkinan akan tambah. Tambah dari pemberian suaminya. Semakin taat pada suami, semakin disayang, semakin banyak dikasih. Ya. Bulan ini dikasih mobil, besok dikasih apa namanya, sertifikat tanah, besok lagi dikasih kunci villa. Luar biasa ya. Karena memang sangat taat pada suaminya. Suaminya banyak harta. Jadi tambah terus ini. Ya. Nah, ini hanya ilustrasi saja. Oh, ilustrasi bebas katanya. Ya. Hei, artinya demikian nih, ikhwan. Ya. Laki-laki dua kali perempuan. Ya. Tanggung jawabnya besar. Ya. Wabillahi taufiq. Ikhwatil kiram rahimanu rahimakumullah. Maka yakinlah bahwasanya pembagian dari Allah Jalla wa'ala adalah pembagian yang apa? Yang adil. Maha adil. Nah. Ikhwatil kiram rahimanu rahimakumullah. Tentunya membahas keindahan hukum waris Islam tidak pernah akan usai. Ya, karena semua ya, yang ada pada pembagian waris itu adalah keindahan. Karena itu datang dari Allah Jalla wa'ala. Zat yang maha indah. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Innallaha jamil. Allah subhanahu wa ta'ala jamil. Zat yang maha indah. Yuhibbul jamal. Ya. Mencintai keindahan. Nah. Wabillahi taufiq. Bismillah. Ada pertanyaan di sini. Ustaz, apa hikmahnya para nabi tidak mewariskan harta benda? Naam. Taib. Allahu a'lamu bis-shawab. Naam. Hikmah itu ada yang kita ketahui dan ada yang tidak kita ketahui. Saya pribadi karena keterbatasan ilmu tidak tahu. Nah, mungkin bisa ditanyakan kepada yang lain. Yang jelas ini salah satu kekhususan para nabi dan rasul. Jadi para nabi, para rasul punya banyak kekhususan. Ya. Termasuk di antara kekhususan, harta yang mereka tinggalkan itu tidak menjadi bukan menjadi warisan bagi ahli warisnya. Nah, Rasul mengatakan al-anbiya wa rusul, tidak apa? La yuwarrisu dinaron wala dirhama. Nabi mengatakan al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Wal anbiya, ini dalilnya. Dan para nabi itu lam yuwarrisu dinaron wala dirhama. Mereka tidak mewariskan dinar dan juga tidak mewariskan apa? Dirham. Maksudnya, kalaupun mereka meninggalkan harta, harta itu bukan untuk ahli waris. Sebagaimana apa? Ya, keumuman manusia. Tetapi, kata Nabi alaihi salatu wassalam, ya, nahnu ma'syarul anbiya tidak mewariskan innama kecuali ma taroka al-anbiya sodakoh. Tetapi yang beliau tinggalkan adalah apa? Sodakoh. Li jami'il muslimin. Untuk kaum mukminin. Ya. Taib. Jadi sedekah bagi kaum mukminin. Ya. Oleh karena itu ketika Ali bin Abi Thalib datang kepada apa? Kepada Abu Bakar As-Siddiq. Ali bin Abi Thalib datang ya kepada Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Umar bin Khattab juga datang kepada Abu Bakar As-Siddiq karena Abu Bakar ketika itu menjadi apa? Khalifah. Rasul punya peninggalan walaupun sedikit. Thalib, Ali bin Abi Thalib meminta ya warisan untuk siapa? Untuk Fatimah, karena Fatimah kedudukannya dengan Rasul sebagai apa? Putri, ya kan? Bintun. Anak putri ya punya hak apa namanya? Waris. Umar bin Khattab datang. Kenapa? Karena putrinya yaitu siapa? Hafsah adalah istrinya Rasul. Istri juga punya apa? Hak. Dan Abu Bakar sebagai ya, seorang yang bertanggung jawab sebagai khalifah. Taib, Abu Bakar menyampaikan hadis itu. Ya, sesungguhnya peninggalan Rasul adalah sedekah. Ya, taib, sedekah. Hikmahnya, ya tentunya itu syariat Allah Azza wa Jalla yang jelas. Nah, penuh dengan apa namanya? Hikmah. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Ini kekhususan, di antara kekhususan para nabi dan rasul. Harta yang mereka tinggalkan bukan warisan untuk ahli warisnya, tetapi sedekah lil mukminin, sedekah bagi mereka semuanya merasakan apa namanya manafi' manfaatnya. Taib. Dan ada kekhususan-kekhususan yang lain seperti para nabi, para rasul dimakamkan di tempat mereka apa? Wafat. Ya. Kalau kita dimakamkan di pemakaman umum, ya, di pekuburan makabir. Adapun Nabi alaihi salatu wasalam dimakamkan di tempat beliau wafat. Beliau wafat di mana? Rumahnya Aisyah. Maka dimakamkan di situ. Lalu terus Abu Bakar dan Umar, apakah mendapatkan kekhususan? Oh tidak. Karena Rasul sudah dimakamkan di situ, ini sudah menjadi apa? Makam. Abu Bakar dimakamkan di situ, di sampingnya. Umar dimakamkan di apa? Di samping. Wabillahi taufiq. Baik. Dalam sebuah keluarga ada pembagian waris dan diputuskan harta waris dibagi rata, pokoknya bagi rata, laki-laki maupun perempuan. Tapi ada salah satu anak perempuan yang tidak setuju bila dibagi rata, karena tidak sesuai dengan, atau karena inginnya, maunya dibagi sesuai hukum Islam, tapi tidak disetujui. Apa yang harus dilakukan oleh anak perempuan tersebut? Apakah menerima keputusan tersebut, yakni dibagi rata atau bagaimana? Naam. Ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita hanya bisa menasihati, kita hanya bisa berusaha. Ya. Kalau ada pembagian waris, ya bagi sesuai dengan apa? Syariat Islam. Naam. Mungkin bisa jadi lahiriahnya setuju. Ya. Tapi anak-anak mereka belum tentu. Akibat di belakang. Ya atau tidak? Nah. Jadi kadang ada keputusan-keputusan yang seakan-akan apa? Itulah apa namanya kebaikan. Namun selama tidak sesuai dengan hukum Islam mesti akan ada akibat-akibat. Ya. Apa yang ditanyakan di sini? Ya, wanita ini sudah berusaha menyampaikan agar dibagi sesuai hukum Islam, namun tidak disetujui, tetap saja dibagi rata. Ya sudah. Karena tugas kita hanya sekedar apa? Menyampaikan. Nah, artinya kan mesti akan tetap dibagi rata, karena mereka semua sepakat dalam pembagian seperti itu. Nah, Anda bagi seorang wanita yang mendapatkan bagian rata itu, mestinya dia berlebih dalam mengambil, ya atau tidak? Ya kan? Mestinya dia mendapatkan sesuatu yang lebih, ya atau tidak? Ya. Karena yang laki-laki dapat satu juga, dia dapat satu, mesti dia punya bagian ya lebih. Ya. Nah. Untuk wanita ini, ya, taib, kenalilah hak Anda berapa. Kenalilah hak Anda berapa, ambillah sesuai dengan apa yang ada pada Anda, haknya ambil. Selebihnya, ya, taib, apa namanya, jangan diambil, jangan diambil. Ya, tafadhol, diserahkan, ya, ya, kepada saudara-saudara yang lain. Ya, taib, serahkan kepada saudara-saudara yang lain. Ya. Nah, kalau mereka juga tetap tidak mau menerima, ya itu sampaikan sudah, ini pokoknya saya lepaskan, saya, ini bukan punya saya, ya belikan mushaf atau apa, diniatkan untuk apa, ya orang tuanya. Nah, ya, yang jelas jangan mengambil apa yang lebih yang tidak Allah apa namanya berikan untuknya. Baik, sampaikan nasihat dengan cara yang baik, sampaikan nasihat dengan hikmah, ingatkan ayat, ingatkan hadis, barangkali ya seorang akan apa namanya akan menerima keputusan Allah Jalla wa'ala. Dan insya Allah seorang muslim sebenarnya dia akan menerima apa yang diputuskan Allah dan Rasulnya. Ya, ingat. Jadi sekarang masalahnya bukan masalah saya senang karena dapat jatah lebih. Bukan masalah itu. Masalahnya jatah lebih yang saya dapatkan itu bukan hak saya. Jangan-jangan hak anak yatim. Ya. Jangan-jangan hak ahli waris yang disepelekan tidak mendapatkan. Subhanallah. Lalu apa yang akan kita lakukan nanti pada hari kiamat? Kalau di dunia masih bisa selamat. Di akhirat nanti. Ya. Akan ada orang-orang yang bangkrut. Kata Nabi alaihissalatu wassalam kepada para sahabat. Kita tutup dengan hadis ini. Ikhwatil kiram. Rasul mengatakan kepada para sahabat. Atadruna manil muflis. Tahukah kalian siapa orang-orang yang bangkrut? Para sahabat mengatakan. Al-muflisu fina man la dirhama lahu wala mata'. Ya Rasulullah, orang yang bangkrut di antara kita adalah orang yang uangnya habis, di laci sudah tidak ada, dagangannya juga habis. Dagangannya tidak ada, uang tidak kembali. Ini namanya apa? Bangkrut. Ya. Kata Nabi, bukan itu yang saya maksud. Itu bangkrut dalam kehidupan dunia, jual beli, bangkrut. Tetapi muflis yang bangkrut itu adalah orang yang pada hari kiamat menghadap Allah dengan membawa amalan yang banyak. Ada amalan sholatnya, ada amalan sodakohnya, ada amalan puasanya. Amalan banyak.